Judulnya, bolehkah minum kunyit, serai, dan jahe setiap hari? Saya pribadi sih ya, lebih senang diseling-selingin sih ya. Jadi hari ini serai, besok kunyit, besok jahe, besok kencur, besok temulawak. Ketika dalam jumlah yang tidak banyak, kalau saya lebih senang kayak begitu. Ya, kecuali memang Anda secara badannya stabil. Ya, kayak mungkin sering saya contohkan kayak Pak Sandiaga Uno itu kan dia kemana-mana tuh bawa tuh impusan air lemon itu kan. Dia bisa kayak begitu, tapi kalau Anda kerjakan kayak begitu tanpa olahraga, drop tensinya. Kalau beliau kan emang lari dan olahraga yang kencang, jadi badan itu tetap panas gitu loh. Gitu. Jadi saran saya lebih baik selang-seling. Kalau memang butuh, kalau memang tetap pengen, kasih waktu sehari untuk tidak minum. Tapi kalau pengen terus-menerus tiap hari, ganti-ganti aja. Hari ini jahe serai, besok misalkan serai pandan, gitu-gitu jadi ubah. Saran saya begitu ya. Ya, dan badan lebih asik juga karena memang termasuk dengan banyak mineral-mineral penting dari rempah dan limpang tadi.